Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muddatsatuha fa inna kulla muddatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang semoga Allah Ta'ala memberkahi waktu dan umur kita, dan Allah Ta'ala jadikan barakallahu fikum segala upaya kita dalam menuntut ilmu, dan jalan mendapatkan ilmu akan menjadi sebab Allah Azza wa Jalla memudahkan kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada para hamba. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man yuridillah bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dengan kebaikan, Allah jadikan padanya kebaikan, maka yufaqihu fiddin, dijadikan orang tersebut faqih dalam urusan agamanya. Barakallahu fiq. Sehingga barakallahu fiqum, upaya membaca hadis dan penjelasan para ulama ahlu sunnah adalah dalam rangka takrib, mendekatkan pemahaman kita kepada sunnah nabawiyah sebagai perkara yang wajib untuk kita pegang. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Sehingga barakallahu fikum, kita akan melanjutkan penjelasan hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin pada hadis ke-200. Hadis yang menjelaskan tentang bagaimana amanah yang Allah turunkan kepada hamba. Maka kemudian setelah Syekh rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan contoh sikap tidak amanah yang dilakukan oleh sebagian manusia pada zaman ini, maka Syekh rahimahullah mengingatkan hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sudah kita hafal dalam Arba'in, dalam hadis yang sudah kita baca bersama-sama di majlis ini oleh para asatidah kita hafizahumullah. Maka Syekh menjelaskan setelah menyebutkan hadis, yaqulun nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhir hadis, anna yustajabu lidzalik. Anna yustajabu lidzalik ba'idun an yastajib Allah li hadzal rajul. Jauh untuk Allah mengabulkan, jauh harapan Allah Ta'ala akan mengabulkan kepada orang ini, orang yang berdoa meminta kepada Allah Ta'ala dalam kondisi alladhi huwa akhbar ash'asa akhbara, walaupun orang itu dalam kondisi saat berdoa yang pertama ash'asa akhbara, rambutnya awut-awutan, akhbara badannya berdebu karena panjangnya safar, dan ini sebab terkabulnya doa, doa yang mustajab dalam hadis da'watul walid liwaladihi, da'watul madlum, wa da'watul musafir. Ada tiga doa orang yang pasti dikabulkan. Doanya orang tua kepada anaknya. Doanya orang yang terzalimi, madlum. Dan doanya musafir. Musafir termasuk di antara golongan orang yang akan terkabulkan doanya saat safar. Iya. Nah, dalam kondisi orang ini ash'asha akhbara, melakukan sebab terkabulnya doa. Yang kedua, namun jauh untuk dikabulkan. Yang kedua, yamuddu yadaih lissama, menjulurkan kedua tangannya ke atas. Ketika berdoa, adabnya ialah tangan diangkat setinggi bahu, memohon. Memohon kepada Allah, dibentangkan kedua tangannya, kemudian dia julurkan ke atas setinggi bahunya. Ya Rab, ya Rab. Ini asbab dan adab dalam berdoa. Innallaha hayyun karim. Allah itu malu. Malu. Allah itu maha pemberi. Namun Allah barakallahu fik merasa malu ketika ada orang yang dia berdoa menanjatkan tangan ke atas, ayyarudduhuma sifra. Ayyarudduhuma sifra. Tangan diturunkan ke bawah dalam keadaan sifr, kosong. Tidak diberi. Allah malu. Kalau ada hamba menjulurkan tangannya ke atas, ini ada berdoa. Kemudian ayyarudduhuma sifran, diturunkan ke bawah dalam kondisi kosong. Allah tidak memberi. Allah malu. Berarti dia melakukan sebab terkabulnya doa. Namun kata Nabi, anna yustajab, jauh untuk didapatkan doanya, dikabulkan doanya. Yang ketiga, di antara asbab terkabulnya doa, ya Rab, ya Rab. Bertawassul dengan asma'ul husna, menyebut nama Allah, memanggil nama Allah, dan menggunakan nama-nama yang baik bagi Allah. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Wa ma'adhalik, lalu kata Syekh, wa ma'adhalik, walaupun demikian, ya ba'idu annallaha yastajibulah, jauh harapan untuk Allah mengabulkan doanya. Apa sebabnya? Ternyata di antara sebabnya, li'annahu ya'kulul haram. Di antara sebabnya, dikarenakan dia makan barang haram. Haram ada dua makna. Haram zatnya, zatnya haram. Minum khamr, makan babi, anjing, ya. Zatnya haram. Enggak boleh. Bangkai haram zatnya. Atau haram dari sisi yang kedua, usahanya. Usahanya. Dia makan daging sapi, tapi sapi mencuri. Jadilah haram usahanya. Barakallahu fikum, sehingga ini menjadi sebab tidak terkabulnya doa. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana orang musyrik yang mereka makan haram, kok ketika datang ke kuburan fulan, langsung kesembah dan doanya? Maka ini bukanlah pemberian yang memberikan kepada orang itu tambah baik, tapi ini namanya istidraj, untuk menipu orang tersebut sehingga semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Ini tipu daya agar orang tersebut, barakallahu fikum, semakin tidak baik keadaannya. Adapun orang yang bertauhid, orang yang memegang sunnah, maka bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar menjauhkan barang yang haram. Wa hadzal ladzi yakun muwazzifan, maka orang yang dia posisinya sebagai pegawai, muwazzaf, bimuktada awqadatil wadhifah, sebagai konsekuensi ikatan kerjanya, ya. Karena dia pegawai, ada ikatan perjanjian. Pihak pertama, pihak kedua, ada ikatan uqdal aqdul wadhifah, ikatan kerja. Ikatan kerja, ikatan dinas kalau di pemerintah. Taib, itu ada konsekuensinya. Wa innahu yamna' min muzawalati tijarah. Dalam ikatan kerjanya itu ada kesepakatan dilarang min muzawalah. Muzawalah itu praktek at-tijarah, praktek dagang. Mungkin dia sudah menjadi pegawai sipil atau pegawai negeri, pemerintah membuat sebuah kesepakatan, kalau kamu sudah jadi PNS tidak boleh punya PT. Tidak boleh punya PT, ya. Untuk bisnis tidak boleh. Ikatan kerja, ikatan dinas seperti ini harus dipegang. Lantum seorang pegawai di negeri ini misalnya, atau di negeri sana, di Saudi misalnya. Summa yuzawilu at-tijarata. Namun orang ini, kata Syekh, yuzawil, tetap praktek bisnis. Dia bikin PT pakai nama orang lain. Ya, mungkin namanya fulan, pinjam nama anaknya. Dia Abdullah, anaknya Muhammad misalnya. Pinjam nama KTP Muhammad. Punya PT dia. Punya hasil bisnis. Berarti dia menipu negara. Barakallahu fikum, ini salah satu contoh. Mungkin ada contoh-contoh yang lain. Syekh memberi gambaran seperti tadi. Nah, upaya dia praktek bisnis, bikin PT, bikin CV, padahal negara melarang. Kamu sudah terikat dengan kami, negara. Tidak boleh bikin PT, bikin perusahaan atas nama kamu. Pinter dia. Pinjam KTP orang lain, bikin PT dengan nama-nama orang lain, dia tidak masuk di situ. Tidak ada namanya. Tidak ada namanya karena khawatir ketahuan pemerintah nanti dipecat. Barakallahu fikum, pelanggaran kedisiplinan. Dan ini ya ibadallah, Fakullu kasbin kasabahu min hadhihi tijarah wa huwa haramun alaih. Maka segala usaha yang didapatkan dari usahanya ini, wa huwa haram alaih. Haram bagi dia. Haram bagi orang ini. Haramun alaih. Suhtun. Dan itu adalah perkara yang membawa kemurkaan Allah. Suhat. Suhat itu perkara yang membawa murka Allah. Kata barang haram wal iyadu billah wala yubali. Namun orang tersebut tidak peduli. Tidak peduli atas bimbingan Rasul ini. Naam barakallahu fikum. Tidak peduli dengan ikatan dinas, ikatan kerjanya dia. Yang penting dapat harta banyak. Nah, qulu li misli hadza, kami katakan, kata Syekh, kepada orang yang semodel ini, antal an bil khiyar. Anda sekarang boleh memilih. Khiyar, memilih. Apa pilihannya? In syi'ta antabqa 'alal wadhifah fatruk at-tijarah. Kalau Anda berkehendak tetap sebagai pegawai, ya, digaji tiap bulan karena Anda punya pendidikan tinggi, gajinya menyesuaikan pendidikannya, gajinya tinggi, silakan kerja. Namun tinggalkan bisnis, ya, PT jangan dirikan, jangan diberikan sebagai bisnis kamu. Misalnya usaha kamu, kamu tinggalkan. Kamu cukup dengan gaji pegawaimu. Kalau kamu mau. Wa idza ra'aita tijarah ansabalak wa akthara fa'idah fatruk wadhifah. Wa in ra'aita, namun jika kamu lihat. Kamu lihat ansabulak lebih cocok bagimu. Lebih cocok bagimu. Wa aksaru faidah, lebih banyak faidahnya. Jadi apa tadi, pekerja atau punya perusahaan, fatruk al-wadifah, tinggalkan kepegawaianmu, tinggalkan pekerjaanmu, milih dua. Lanjut jadi pegawai atau tinggalkan kepegawaianmu, kamu terus bisnis dengan PT-mu. Ini contoh. Sehingga di sini barakallahu fik, amran la yajtami'an hasbal ahd alladhi bainaka wa bainad daulah. Dua perkara yang tidak mungkin terkumpul sesuai dengan kesepakatan. Al ahd, perjanjian, ikatan dinas tadi, ikatan kerja tadi, antara dirimu dengan negara. Kalau negara sudah membuat kesepakatan kerja dengan kamu, kamu sebagai pegawai kami, sebagai pekerja kami, tidak boleh punya usaha lain. Sepakat, tanda tangan di awal kerja. Dengan gaji sekian juta per bulan, tunjangan ini dan itu, mobil dan rumah dan sekian, sepakat. Nah, itu namanya kesepakatan yang harus ditunaikan sebagai amanah. Anta ta'rif anna ad-daulata tamna'u min muzawalati tijarah falibadatu tajir. Syekh mengingatkan kepada kaum muslimin, Anda tahu bahwa negara, daulah, pemerintah melarang min muzawalah, dari praktek perniagaan, bisnis, mendirikan perusahaan bisnis. Falibadatu tajir, kenapa kamu tetap melakukan bisnis? Syekh mengingatkan dengan ayat, aufu bil uqud, tunaikan dengan perjanjian. Kamu sudah berjanji di hadapan penguasa di awal kerja, sepakat tidak mendirikan sebuah perusahaan, tidak akan melakukan bisnis kecuali serius jadi pegawai. Ternyata dia bikin cabang di sana-sana. Aufu bil uqud wa aufu bil ahd, dan sepakatilah, tepatilah perjanjian itu. Innal ahda kana mas'ula, perjanjian itu, kesepakatan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tanda tangan itu ada konsekuensinya. Nanti di hari kiamat engkau akan dimintai pertanggungjawaban sebagai pegawai. Jangan sampai berkhianat kepada negeri sendiri. Jangan sampai berkhianat kepada kaum muslimin. Barakallahu fiikum. Yata'allal ba'dun nas. Syekh mengingatkan berikutnya. Setelah membawakan dalil dengan ayat, Syekh mengingatkan kasus kejadian. Yata'allalu ba'dun nas. Beralasan, membuat alasan-alasan sebagian orang. Fayaqul berkata, kaifa tamna'uni minatijarah? Bagaimana Anda wahai pemerintah melarang saya bisnis? Wa hunaka wuzara, di sana ada menteri, ya, yutajirun bil aradi, bisnis pertanahan, ya, dia punya usaha bisnis, usaha membuka perumahan-perumahan atas nama dirinya, seorang menteri. Wa indahum syurakat kabirah, dan dia memiliki syirkat, perusahaan, CV, PT atau apa namanya, yang kabirah, yang sangat besar. Barakallahu fiik. Fanaqul, kami ingatkan kepada orang ini yang beralasan dengan orang lain. Dia ingin berbuat kesalahan tapi dengan dalil kesalahan orang lain. Kami ingatkan, kata Syekh, idza dhallan nasu lam yakun dhalaluhum hudan. Ini kaidah penting. Idza dhallan nas, apabila manusia tersesat, orang lain tersesat. Dhallan nas lam yakun dhalaluhum huda. Tidak akan menjadikan kesesatan mereka itu sebagai petunjuk. Tidak akan menjadikan kesesatan mereka sebagai huda, petunjuk. Itu bukan petunjuk. Petunjuk itu barakallahu fikum bukan dilihat dari banyaknya orang. Tapi banyak orang melakukan, Pak Ustaz. Bukan dalil. La takhtar bi kasrati nas. Jangan tertipu dengan banyaknya orang. Banyaknya orang belum tentu benar, jangan diikuti. Bahkan dalam Al-Qur'an banyak ayat yang mengingatkan, walakinna aktsarahum la ya'lamun, walakinna aktsarahum la yaqilun, walakinna aktsarahum la yafqahun. Kebanyakan. Bahkan Nabi kita diingatkan, wala tuti' aktsara man fil ard. Jangan mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini. Yang dilihat bukan banyaknya orang. Apakah orang tersebut di atas petunjuk atau tidak? Wa idza kanuhum dhalin dhalimin. Kalau mereka orang-orang yang dhalin, tersesat, dhalimin dhalim, bima sana'u, dengan apa yang mereka perbuat, fala tadillu anta, jangan sampai engkau tersesat dengan kedzaliman dan tersesatnya manusia. Barakallahu fik. Ini nasihat penting. Karena zaman sekarang orang itu banyak, dengan kaidah kalau ndak ikut banyak orang, tidak mengikuti ramenya orang, akan jadi, barakallahu fikum, jadi susah. Justru Rasul SAW dilarang oleh Nabi, Rasul dilarang oleh Allah Ta'ala Nabinya untuk jangan mengikuti kebanyakan orang. Iyattabi'illadhan. Karena kebanyakan orang mengikuti dhan. Bukan dalil, bukan petunjuk, bukan apa yang menjadi kebaikan dalam agama dan akhirat mereka. Taib. Faidha qala qail, faidha qala mathalan. Kalau ada subhat berikutnya. Kalau tadi subhatnya ialah, kami berbuat seperti ini karena orang yang di atas kami juga seperti itu. Kami bawahan, kami ikuti atasan. Ini bukan dalil. Kamu kesepakatannya dengan daulah seperti apa? Kesepakatannya ialah, saya bekerja dan tidak akan mendirikan perusahaan-perusahaan dan saya kerja di sana. Itu kesepakatan awal. Berarti pegang itu kesepakatan. Wa'afu bil ahdi, Wa a'udzu bil 'uqud, pegang itu. Kalau sampai tidak dipegang, berarti antum khianat, tidak amanah. Barakallahu fikum. Maka sekarang yang kedua, orang beralasan yang kedua, baik, berbuat penyimpangan tapi dengan dalil melihat orang yang di atas. Baik. Wa idza qala mathalan, apabila dia berkata misalnya, hadhihi an-nidamu ja'at min tahta aydihim, aturan ini, aturan sebagai pegawai tidak boleh mendirikan perusahaan, bisnis, adalah ja'at min tahti aydihim, datang dari bawah tangan-tangan mereka. Mereka yang bikin aturan, ditandatangani mereka sendiri, tapi mereka sendiri menyelisih aturan mereka. Barakallahu fikum. Hum alladzi syara'uha fa kaifa yukhalifunaha? Mereka yang membuat aturan, syariat, lalu bagaimana mereka menyelisih aturan itu? Naqul, kami jawab. Karena dia mungkin beralasan, kami berbuat seperti ini. Barakallahu fikum. Ternyata yang membuat aturan sendiri menyelisih aturannya sendiri. Barakallahu fikum. Nah ini menterinya yang tanda tangan, tapi dia sendiri yang menyelisih aturannya sendiri. Maka jawabannya bagaimana, Syekh? Syekh mengingatkan, naqul, hisabuhum ala Allah. Hisab, hitungan amalan mereka di sisi Allah. Sayakununahum awalu man yahzan wa yatahassar ala ma sona'a yaumal qiyamah. Mereka ya menjadi orang yang pertama. Yahzanu, man yahzanu, orang yang bersedih. Di hari kiamat nanti dia sedih. Saya yang bikin aturan, seorang pegawai tidak boleh bikin perusahaan, saya sendiri bikin perusahaan yang sangat banyak. Dia bersedih ya. Wayatahassar, dia yang pertama akan merasa rugi ya. Kenapa rugi? Karena dia membuat sebuah aturan yang dia sendiri menyelisih aturan kebanyakan orang. Barakallahu fikum. Apa yang mereka lakukan menjadi orang yang pertama sedih, merasa rugi, alama sunia yaumal kiamah, dengan akibat yang dilakukan nanti di hari kiamat. Haizu lama la indahum. Nanti menteri ini, orang besar ini, lama la indahum, tidak punya harta lagi. Karena datang dalam keadaan dibangkitkan tidak memiliki baju, tidak punya harta. Yahduna bihi anfusahum. Yahdun, yang bisa untuk menebus. Yahdun, harta yang untuk menebus kesalahan diri mereka sendiri. Mau nebus pakai apa? Tidak punya dirham wala mata minad dunya, ya. Wala khodam, tidak punya pembantu. Masing-masing menghadap Allah sendiri-sendiri. Wala hurras, hurras pengawal. Mungkin dulu di dunia pengawalnya depan belakang, barakallahu fikum, kanan kiri, pengawalnya yang jauh yang dekat, yang berseragam, yang tidak berseragam, mengawal dia di dunia. Tapi nanti di alam mahsyar, di hari kiamat, tidak ada pelayan, tidak ada pengawal. Ya. Maka yahjuzun anhum. Yahjuzun, pembantu, pengawal yang menjaga, melindungi dari gangguan orang. Tidak ada lagi yang bisa melindungi dia. Wala nasaba, tidak ada nasab, walaupun dia keturunan orang besar. Pada hari itu masing-masing menghadap kepada Allah furada. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian akan menghadap sendiri-sendiri kepada kami. Sebagaimana pertama kali kami ciptakan kalian, lahir sendiri-sendiri. Wala qarabah tanfa'uhum, tidak kerabat yang memberikan manfaat kepada mereka, nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Ya. Fa anta la tattakhid, la tattakhidu min mukhalafatin nas dalilan wa sulaman li maksiatillah. Anda jangan sekali-kali menjadikan min mukhalafat dari penyimpangan-penyimpangan manusia sebagai dalil, wa sulaman dan sebagai tangga untuk bisa bermaksiat kepada Allah. Orang bermaksiat kepada Allah Ta'ala kadang pakai dalil, walaupun dalilnya sangat-sangat lemah. Dalilnya kadang ini, tapi kan orang lain melakukannya, tapi kan kemaksiatan sudah banyak yang melakukannya. Itu bukan dalil ya ibadallah. Walakin alaika bil wafa. Namun yang wajib bagi Anda seorang muslim, barakallahu fiik, bil wafa, menepati perjanjian. Kalau Anda sebagai seorang mukmin, alaika bil wafa bima ahadta ghairaka alaihi. Apa yang telah engkau lakukan perjanjian dengan orang lain, barakallahu fiik. Wa in kana ghairuka yukhalifu dzalik. Walaupun orang lain menyelisihi hal itu, falaisa laka an tukhalifahu anta, maka engkau tidak boleh menyelisihi perjanjian itu. Barakallahu fiik. Maka saya ingatkan, apa yang sesungguhnya menjadi amanah kita pula dibukanya belajar ya di mahad dengan protokol, barakallahu fiik, dari awal kita membuka dengan wafa, kesepakatan dengan satgas. Kita dimintai pertanyaan, sekian banyak pertanyaan, apakah sudah ada tempat cuci tangan, sudah ada protokol ini itu lengkap pertanyaannya, semuanya disepakati, siap menjalankan, siap. Kesepakatan kita dengan pemerintah ya ibadallah, ini sebagai amanah. Maka kami mohon semuanya ahlus sunnah salafiyin di mahad ini untuk menunaikan apa yang menjadi kesepakatan kita. Cek suhu. Ada cek suhu. Jangan sampai antum barakallahu fik dicek suhunya lari, karena membaca atau melihat atau mendengar dari sebuah informasi tentang syubhat yang muncul. Ya. Barakallahu fikum. Jangan sampai seperti itu. Karena ini sepakatan, maka harus ditunaikan. Barakallahu fikum. Memakai masker, berkumpul di masjid, berkerumun adalah kesepakatan dengan penguasa. Sepakati. Walaupun mungkin antum melihat aparat ada yang tidak seperti itu, kita jangan mengikuti orang yang menyelisihi kesepakatan itu sendiri. Kita ahlus sunnah harus terdepan menunaikan amanah. Ini saja, nas'alullah lana walakumul hidayah. Kita mohon kepada Allah, kami mohon dan untuk antum semuanya petunjuk. Wa yaja'alana wa iyyakum minal umana. Semoga Allah jadikan kami dan antum golongan orang-orang yang amanah, al-muaddin lil amanah, yang menunaikan amanah fi haqqillah wa haqqi ibadi, baik amanah haknya Allah dan haknya hamba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum atas segala kekurangan dan kesalahannya. Barakallahu fikum.